cari cinta, selalu saja ada yang tak kamu suka. Oh, terlalu jauh engkau melihat, coba rasakan yang ada di sekitarmu. Siap, sesungguhnya dia ada di dekatmu, tapi kau tak pernah menyadari itu. Dia selalu menunggumu untuk nyatakan cinta. Sungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekadar teman dekat. Sahabat saya Irfan Borneo. Jadi gimana, Man? Gantian. Kenapa? Bas. Oke. Dia bisa main gitar, matanya ditutup. Koi Sora. Bisa gak? Cobain ya, merem ya. 1, 2, 3. Semuanya harus kebagian. Lampunya ke sini. Siap merem? Oke. Jirel. Andi, Roma, siap. Pertunjukan musik seperti ini di Pekalongan. Saya akan bernyanyi sambil merem. Oke gak? Oke ya. Lawang teman saya kok pada merem di tepokin, kenapa saya enggak? Ya udah, mendingan kalau kayak gitu kita nyanyi bareng-bareng yang tahu lagunya ya. Tapi kau tak pernah Sesungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekadar teman dekatmu. Berhentilah mencari, karena kau telah menemukan. Sesungguhnya dia adalah dekatmu, yeah. Kita tak pernah menyadariku, dia selalu menunggumu untuk nyatakan cinta. Sesungguhnya dia adalah lebih dari sekadar teman dekatmu. Berhentilah mencari, karena kau tak menemukannya. Ku sayang dia, rindu dia, dianya enggak. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia. Sampai

percayalah. Jangan sampai kau lukai hatiku. Aku resah lalui waktu tanpamu. Jangan sampai kau ragukan cintaku. Aku takkan membuatmu terluka. Oh, yeah. dan ternyata cinta tulus mendekat. Suatu hari yang jomblo pasti akan ketemu sama dia. Mungkin akan ada pertanyaan, dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan aku? Terus jadian, mungkin akan ada pernyataan, semoga cinta kita kekal abadi, sesampainya akhir nanti selamanya. Aku tersesat menuju hatimu, beri aku jalan yang indah, izinkan ku lepas penatku untuk sejenak lelap di bahumu. Yuk. Dapatkah menyatukan perasaan kau dan aku? Semoga cinta kita kekal abadi, sesampainya akhir nanti selamanya. Dapatkah selamanya kita bersama menyatukan perasaan kau dan semoga cinta kita kekal abadi sesampainya akhir nanti selamanya. Kita kamu membutuhkan aku. Hatiku memalingkan pandangannya padamu, pada hatimu. Jangan lelah, oh ya, yeah, menghadap. Banyak orang bilang bila di wajahmu tumbuh jerawat, itu tandanya rindu. Oh, bila saja setiap rindu datang selalu tumbuh jerawat, maka matilah aku. Saat rindu datang menyerang dengan sangat kuat, begitu banget.

Pekalongan lainnya untuk teman-teman yang pernah merasa terluka, bersedih, gak percaya lagi yang namanya cinta, tapi kembali menemukan senyum yang hilang. Lampunya dinyalain coba di handphonenya, biar bagus dari sini di fotonya. Sabar toh. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Pecahkan tempat ini dengan suara kalian semua. Yuk. Oh. Dia sayang, rindu, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Kita lalui bersama, betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Kucukalah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia, hanya padanya. Doain kamu dan dia selalu hidup bahagia selamanya. Yang jomblo juga semoga cepat dapat pasangan. Supaya kalau tidur gak meluk guling doang. Untuk dia. temanku di sini semua. Gerah deh kayaknya. Saya boleh buka baju gak? Boleh. Tapi sebelum lanjut lagu berikutnya, saya mau tanya buat teman-temanku yang ada di Sopeng, sahabat-sahabatku yang ada di Sopeng, siapa yang ngerasa kalau cinta itu jahat? Siapa yang ngerasa kalau cinta itu kejam? Yang ngerasa kalau cinta itu menyakiti? Yang teriak dan yang tunjuk tangan udah pasti jomblo. Syukurin lo kena jebakan Batman. Karena kalau misalnya gak jomblo pasti bilang cinta itu baik, cinta itu asik, cinta itu mengayomi. Irfan Borneo, cinta itu apa, Man? Cinta itu nih wajah-wajah cantik yang ada di depan ini. Tunggu. Apa? Wajah-wajah cantik yang ada di depan sini. Modus. Baru juga datang sekali ke kota ini udah gitu. Tapi buat semua teman-temanku di sini, walaupun kadang cinta menyakiti, kadang-kadang cinta jahat, tapi ternyata cinta yang menguatkan kita. Thank you. jomblo. Hah? Banyak kali ya? Bapak Bupati, ini banyak sekali warga masyarakat yang jomblo nih Pak. Oke, saya sebelum nyambung ke lagu selanjutnya, saya mau ngucapin terima kasih buat Bapak Bupati Sopeng Haji Andika Swadi Razak, Bapak Wakil Bupati Supriyansa, 72 Community, Bang Sulselbar, BRI, Wahyu Group, Kakak Tua, Underside, dan semuanya. Saya senang banget tadi udah jalan-jalan sedikit, walaupun saya pengen banget balik lagi ke Sopeng. Karena di sini kita harus bilang sama masyarakat di luar sana bahwa ayo ke Sopeng. Ayo ke Sopeng. Ini mumpung masih semangat, saya mau bikin video deh. Ada kamera ya, Pak? Kamera. Sini. Nanti pada saat saya bilang ada pesan dari teman-teman saya di Sopeng, saya balik, ayo ke Sopeng, oke? Okay? Teman-teman di seluruh Indonesia, ada pesan dari teman-teman saya di Sopeng. Apa? Ayo! Wuhuu! Untung aja ketangkep. Kalau gak ketangkep, berapa harganya itu, mahal juga ya? Kadang-kadang saya tuh suka so action gitu. Set, aduh, untung ketangkep. Tadi juga mau ngelempar ini kan, set. Tapi ini dikasih mantan saya, gak enak jadinya. Teman-teman semua yang ada di sini, saya mau tanya, di sini ada yang suka The Massive nggak? Hah? Ada yang suka The Massive? The Massive udah pernah datang ke sini kan? Oke, saya tahun 2007 pernah menciptakan lagu untuk The Massive. Mungkin teman-teman di Sopeng nggak ada yang tahu atau belum tahu saya menciptakan lagu apa. Tapi semoga semuanya bisa mendengarkan ini. Anggap dengerin ini sambil duduk-duduk di mata air panas. Tadi saya diceritain sambil duduk-duduk di mata air panas itu sambil merindukan seseorang. Kalau yang jomblo ya udah rinduin guling aja deh. Aku kenal. Menyesal pernah melepaskan seseorang yang dia sayang padahal lagi sayang-sayangnya, atau siapa yang pernah ngerasa bersedih karena dilepaskan seseorang yang disayang pada saat sayang-sayangnya? Saya mau bernyanyi buat mereka yang pernah merasakan hal-hal itu. Ini saya lagi keringetan, jadi gak loncat-loncatan dulu, nanti loncat-loncatannya. saya pengen semua teman-teman di sini nyalain flash, nyalain blitz di handphone-nya, siap? Video siap? Bangsa teman-teman. Terima kasih banget, ini pengalaman yang luar biasa sekali saya. Ini juga biasanya kalau ada kepala daerah datang nonton, itu paling 3 lagu, 4 lagu terus pulang. Tapi kali ini saya tepuk tangan buat semuanya. Bapak-bapak pemimpin daerah di sini, bupati dan wakil bupati dan semuanya. Pemuka masyarakat, terima kasih banget. Ini pengalaman saya ke Sopeng, akan saya tulis sebagai sebuah cerita dan kenangan yang baik. Tapi tadi juga ngobrol sama Bapak Bupati. Bapak Bupati pengen memajukan objek wisata yang ada di sini. Dan menurut sejarahnya, beberapa tahun belakangan ini di seluruh daerah di Indonesia, objek wisata itu naik karena dipromosikan melalui sosial media. Please teman-teman pemuda di sini, saya tahu pasti semua pakai Facebook, Instagram, Twitter, posting tempat-tempat menarik di tempat ini, di Sopeng, dengan hashtag apa? Ayo ke Sopeng, saya juga akan posting itu. Saya yang orang luar aja mau posting. Kenapa yang teman-teman ada di sini gak mau posting? Janji ya teman-teman ya. Bayangkan kalau misalnya besok aja ada 1000 orang posting, ada berapa puluh ribu, ratus ribu, bahkan jutaan orang yang bisa ngeliat melalui sosial media. Ya itu pesan saya sih, semoga kita semua bisa membangun Sopeng dan semoga nanti saya bisa datang ke sini lagi kapanpun buat mempromosikan ini bareng sama sahabat-sahabat saya yang lain. Dan sekarang saya mau kasih lagu buat kalian semua yang pernah terluka, buat teman-teman semua yang pernah bersedih, yang pernah disakiti, tapi kembali menemukan senyum yang hilang. kita ganti sopeng ya sekarang ya. Hanya padanya baru banget, ini salah satu konser terbaik saya kayaknya deh. Saya udah keliling Indonesia, udah ke semua daerah di Indonesia, bahkan sampai ke desa-desa. Setiap tahun ada 50, sekitar 50 desa yang saya datengin. Kalau nggak percaya lihat di Instagram saya. Dan saya semakin cinta sama Indonesia, apalagi saya udah datang ke Sopeng. Dan sekali lagi buat Bapak Bupati, buat Bapak Wakil Bupati 72. Iya betul, 72 Community, Bang Sulselbar, BRI, Wahyu Group, Kaketua, Underside, dan semuanya. Terima kasih banget buat mata, hati, telinganya untuk melihat, mendengar, dan merasakan. Kita loncat-loncat sekarang ya. Ini adalah lagu terakhir saya. Jadi kita jadiin lagu ini lagu yang meriah, oke? Okay? Siap!